tak tahu mengapa tiba-tiba sahaja di dalam hati ini sering rindu padamu, ingin ku meluahkan tak berdaya. Ku tahu sering merindu bila tidak bertemu, ternyata kau dan aku pendam rasa. Kau dan aku sudah ditakdirkan tak pandang, aku rindu bila sehari.